lalang garaku cindan lape pamenan baitu hidui caro bakawa sakit to bak paca kaca ado salah tolong maafkan kini batamu bisa baru adonan dipandang yesal yang menenggang dandang larangan Tuhan pun lake nda tahu rai jo kato kato salah paham itu biasa pun lake nda tahu rai jo kato kato salah paham itu biasa.